Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada waktu yang lalu atau bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu, kita telah membahas tentang hak-hak dari pertemanan dan persaudaraan. Untuk melengkapi pembahasan kita tentang hak-hak tersebut, lebih khusus lagi adalah tentang hak teman kita yang paling terdekat dan senantiasa menemani di rumah, yaitu teman yang ada di hadapan kita, yaitu suami. Sedangkan suami temannya adalah istri. Tentunya di antara hak yang paling terbesar bagi masing keduanya, seorang suami ia memberikan kewajiban atau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, dan istri melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang paling terbesar di dalam melaksanakan masing-masing kewajiban dan memenuhi hak-hak adalah yaitu kita bersikap dengan akhlak yang mulia, akhlak karimah. Seorang suami berakhlak mulia terhadap istrinya, sebaliknya seorang istri pula berakhlak mulia terhadap suaminya. Ini yang paling terbesar. Bahkan seorang istri hendaknya ia menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam menjaga pertemanannya dengan suaminya, yaitu hendaknya wanita muslimah terkhusus salafiyah hendaknya ia menghiasi diri dengan sifat salihah sehingga menjadi wanita yang salihah. Wanita salihah adalah wanita yang menyenangkan suaminya. Wanita salehah adalah ibaratnya penghargaan atau harta yang sangat mahal, karena dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu tentang keutamaan wanita yang salihah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapakah wanita salihah tersebut, sehingga para istri, para ummahat dan akhwat berlomba-lomba, diharapkan berlomba-lomba untuk menjadi wanita yang salihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Fas-salihat qanitat hafizat lil-ghaibi bima hafizah Allah." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat wanita yang salihah. Fas-salihat qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizah Allah. Maka para wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, yang hafizat lil-ghaib bima hafizah Allah. Disebutkan dalam ayat ini sifat daripada wanita qanitat yang dawam ala ta'ah, yaitu dijelaskan oleh para ulama, yaitu ahlu tafsir, orang wanita yang salihah pilihan Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama qanitatun qanitat, yaitu da'imatu ta'ah, yang senantiasa melakukan ketaatan. 6. Ini cirinya. Dan juga disebutkan sifat seorang wanita salihah yang dicintai oleh suaminya dan juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hafizat, yang menjaga ketika suami. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam di Sahih Jami', anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairun nisa ida absar siha wa mali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di penjelasan dari ayat tersebut, wanita salihah, wanita yang menjadi penyejuk hati seorang suami, bahkan sallallahu alaihi wasallam khairun nisa. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa sebaik-baiknya wanita atau wanita yang paling terbaik adalah yang dan naga ketika engkau tidak ada, menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Nah, dan di sini yang pertama adalah ketika dipandang menyenangkan suami. Iya. Ini adalah haknya suami dan kewajiban seorang istri, hendaknya ia menutup fitnah-fitnah pandangan dari pandangan yang dilakukan oleh suami di luar rumah. Disinilah adanya ta'awun, saling tolong-menolong, bahkan dalam menjaga diri kita dari annar dan fitnah syahwat. Seorang istri berperan sangat penting di dalam sebuah rumah tangga, menjaga fitnah pandangan suami, yaitu dengan ia disebutkan dalam isyarat hadis ini adalah khairun nisa man tasurruka idza absarta. Sebaik-baik wanita adalah yang engkau merasa senang ketika melihatnya. Artinya tentunya tidak mungkin seorang istri dilihat oleh suaminya senang dalam keadaan ia berpakaian lusuh atau baru menyuci atau habis dari dapur atau kotor-kotoran, gak mungkin seperti itu. Atau dengan bau badan, ya, bau masakan atau yang lainnya, tidak seperti itu. Tentunya di sini isyarat enak dipandang adalah pertama dari sisi penampilan, menampilkan dengan sebaik-baiknya untuk suami. Ya. Nah, dari sisi penampilan, artinya dia berhias dan juga menjaga dari bau badannya sehingga tetap menyenangkan suami. Dan juga bukan hanya dari sisi itu saja, yaitu dari sisi akhlak. Iya. Buat apa dia berpakaian cantik, berhias dengan cantik, tetapi dengan muka masam? Iya. Enggak ada artinya. Luntur semua perhiasan-perhiasan tadi. Luntur semua penampilan-penampilan yang sudah masya Allah, tapi ketika dia bermuka masam, dan juga termasuk pula dengan akhlak yang tidak baik atau yang lainnya, ya, ini termasuk bukan hanya penampilan dari sisi fisik, tetapi juga menyenangkan dari sisi akhlaknya. Nah, dia selalu menebar senyum kepada suaminya dikala walaupun dia sedang susah. Dia sembunyikan kesusahannya, kecapeannya, kelelahannya untuk suaminya. Inilah yang dikatakan khairun nisa. Bayangkan, dan ini yang bisa membayangkan tentunya para ummahat yang ia tahu bagaimana kerja keras di rumah tangga, capek, letih. Naam. Kemudian juga ketika keletihan dalam keadaan lelah, harus dia menyenangkan suaminya dari sisi penampilan dan juga dari sisi tingkah laku, dan juga harus menampakkan muka yang berseri-seri padahal sedang capek kelelahan. Di sanalah tentunya al-jaza'u min jinsil amal, pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai khairun nisa, wanita yang terbaik. Iya, kecuali memang tidak mau menjadi wanita yang terbaik, ya asal-asalan di dalam dia memberikan hak suaminya. Kalau seorang ahwat ingin menjadi wanita yang terbaik, maka inilah ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana menjadi wanita yang terbaik. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis itu, yaitu tuti'uka idza amarta. Wanita yang terbaik adalah yang mentaati engkau ketika engkau perintah. Yaitu disebutkan selama perintah tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Nah, falu taat. Bahkan yang lebih terbaik lagi adalah tanpa disuruh ia sudah mengerti apa yang dimaukan oleh suami. Ini masya Allah, ini wanita yang terbaik, wanita yang salehah, yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia tidak membantah walaupun dia terasa letih, capek, atau yang lainnya, banyak masalah dengan anak-anaknya dan yang lainnya, tapi dia tetap menjaga untuk tetap mentaati suaminya karena mengharapkan pahala dari Allah. Nah, kemudian disebutkan pula di sana di dalam hadis tersebut, wa tuhfat ghaibatak fi nafsiha wa malik. Menjaga ketika engkau tidak ada, menjaga disebutkan di sini dalam hadis ini menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Sebenarnya dijelaskan oleh para ulama ada beberapa penjagaan yang harus dilakukan oleh seorang istri, di antaranya di sini disebutkan dalam hadis hendaknya dia menjaga dirinya. Menjaga dirinya enam untuk tidak berbuat khianat ketika suaminya tidak ada. Demikian pula menjaga harta suaminya. Dijelaskan oleh para ulama bahkan sampai-sampai seorang istri dia ya untuk keluar rumah harus izin kepada suaminya. Apalagi pergi ya pergi yang agak jauh harus izin dengan suaminya. Ini bentuk penjagaan dari dirinya karena dia punya kewajiban menjaga dirinya. Dirinya adalah milik suaminya dan dia itu adalah amanah, maka dia harus jaga. Dia tidak mengumbar berbicara kepada lelaki yang ajnabi. Dijelaskan oleh para ulama seorang wanita yang tidak menjaga dirinya ketika tidak adanya suaminya, ia berani berbicara kepada lelaki yang bukan saudaranya atau mahramnya. Ini akan menimbulkan berbagai macam mudarat. Bukan hanya berbicara langsung, tetapi juga berbicara melalui medsos, media sosial. Dia punya WA atau juga Facebook dan yang lainnya. Yang itu ada kaitannya dengan interaksi, hubungan, berbicara, dialog kepada laki yang bukan mahramnya. Ini juga sebagai bentuk penjagaan. Maka wanita yang salihah, yang wanita yang terbaik, dia menjaga hal itu. Dia tidak berani untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena banyak sekali kisah-kisah yang mengerikan. Fitnah bahayanya berbicara baik melalui media media sosial, WA atau yang lainnya, atau naudzubillah langsung dengan telepon atau langsung bertemu, ini sangat bahaya. Dan itu adalah termasuk bentuk khianat dan dia tidak menjalankan kewajibannya seperti yang dikatakan di sini. Wanita yang salehah dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Dan juga dalam masalah menjaga harta, sampai disebutkan di dalam hadis untuk seorang istri bersedekah dengan harta suaminya, hendaknya dia izin kepada suaminya. Bahkan juga disebutkan oleh para ulama dalam bentuk penjagaan seorang istri terhadap harta suami adalah dia tidak boros atau mubadzir atau membelanjakan uang belanja sampai melampaui batas atau berlebihan. Yang tidak perlu dibeli, dibeli. Ini juga termasuk bentuk tidak menjaga harta suami. Atau juga barang-barang yang sudah ada, entah itu hadiah, entah itu juga beli hadiah untuk suaminya atau keluarganya, atau juga dibelikan oleh suaminya, juga termasuk yang harus dijaga dari harta-harta suami. Dia rawat sehingga awet penggunaannya. Ini juga sebagai bentuk penjagaan dari harta suami. Dan tentunya juga harta-harta yang lainnya yang itu merupakan suami, yaitu termasuk rumah, adalah harta suami yang harus dia jaga. Dan juga termasuk bentuk penjagaan dari harta, yaitu dia tidak memasukkan orang yang dia tidak sukai atau orang yang tidak disukai oleh suaminya masuk ke dalam rumahnya tanpa izin dari suaminya. Dan tentunya terkait dengan ini sangat banyak sekali hadis-hadis tersebut yang berkenaan dengan penjagaan ini. Mungkin sampai sini insyaallah nanti kita lanjutkan. Di lain waktu, mudah-mudahan bermanfaat. sebagai nasihat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal.